Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sebagaimana kita ketahui, seorang manusia itu akan mati sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan orangnya 1000 tahun. Ya Allah, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menentukan apapun yang terjadi, apapun yang akan diterima dari orang tersebut. Dan dalam keadaan apa dia akan meninggal? Al khair awis syar, meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan orangnya. Orang mau bangun, sebelum bangun dia sudah menentukan akan bangun berapa kamar di rumah yang akan dibangunnya. Kemudian ruang tamunya bagaimana, kamar mandinya di mana, pagernya gimana, itu sudah ditentukan ketika ia akan bangun. Dia mau bangun itu disiapkan dulu. Sama Allah sebelum menciptakan kita disiapkan dulu. Nanti akan hidup fulan bin fulan. Kehidupannya akan tinggal di tempat ini ke tempat ini. Dia akan bekerja ini, bekerja itu. Dia akan meninggal di usia sekian, di tempat ini, karena itu. Dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu sudah menjadi ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah sejak dahulu. Karena itu terkadang kita bisa melihat seseorang itu beramal baik, nampak kebaikan dan orang-orang mengetahuinya, akan tetapi di balik itu semuanya ternyata dia min ahli nar, tergolong daripada penduduk neraka. Atau sebaliknya, terlihat orang ahli maksiat, nampaknya terlihat di mata manusia, di mata tetangga atau orang Islam yang lainnya, dia min ahli maksiat, daripada orang yang ahli maksiat. Wa subhanallah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fayasbiqu alaihi al-kitab hatta yakun hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannah illa dhira. Hatta yakuna al-jannah illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayadkhulu ahli an-nar fa'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sebaliknya, innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakuna bainahu wa bainal nar illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhulaha. Ada orang, katanya Rasulullah, berbuat amalan seperti amalan penduduk surga karena istiqomahnya, karena rajinnya melakukan kebaikan, ketaatan dan ibadah. Orang ini digambarkan dekatnya dengan surga hanya tinggal sehasta. Jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta. Ini digambarkan oleh Rasulullah, kenapa? Karena rajinnya, istiqomahnya, semangatnya di dalam menjalankan kebaikan dan ibadah, sehingga jarak dia dengan surga, katanya Rasulullah, itu tinggal sehasta. Akan tetapi fayasbiqu ahli al-kitab, ketentuan Allah dahulu sudah menentukan dia bahwa dia bukan penduduk surga. Ketentuannya Allah yang dahulu menentukan dia bukan min ahli al-jannah, bukan termasuk penduduk surga. Sehingga di akhir usianya, fayakmalu bi amali ahli nar, di akhir usianya, menjelang wafatnya, dia melakukan amalan penduduk neraka. kemaksiatan, kemungkaran, kemusyrikan, kemunafikan di akhir usianya. Akhirnya bukan surga yang dia tinggali, melainkan neraka. Belok arah. Padahal ini wis cedek, wis kari tutuke. Tapi karena di akhir usianya, di akhir langkahnya terpeleset, jatuhnya bukan ke surga melainkan ke neraka. Jatuhnya bukan ke surga melainkan ke neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang amalan kesehariannya itu amalan penduduk neraka. Maksiat, kemungkaran, melakukan yang diharamkan. Digambarkan karena aktifnya di dalam kemaksiatan, aktifnya di dalam kemungkaran, antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Tapi fayasbiqu alaihil kitab, ketentuannya Allah dahulu sudah menentukan dia bukan termasuk ahli nar. Fayakmalu bi amali ahli jannah, akhirnya dia di akhir usianya, di akhir usianya melakukan amalan penduduk surga, bertaubat, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah demi ibadah ia kerjakan. Akhirnya fayadkhul jannah, maka dia masuk surga. Karena itu ada cerita, ada beberapa cerita. Di antaranya ada seorang laki yang mencintai seorang perempuan Nasara. Ada seorang muslim, laki muslim mencintai orang perempuan Nasara. Lah subhanallah, kebetulan keduanya ini saling mencintai. Akan tetapi keduanya ini menyadari akan perbedaan keyakinan yang ada, sehingga tidak bisa membuat mereka untuk bersatu di dunia. Saling mencintai, tapi tidak bisa membuat mereka bersatu. Nih lihat, orang dulu sama orang sekarang perbedaannya. Kalau dulu sekalipun saling mencintai, mereka juga saling meyakini bahwa mereka tidak bisa bersatu di dunia, padahal saling mencintai. Kalau sekarang pakai banyak hilah, pakai banyak alasan, akhirnya yang membuat mereka bersatu ini didasari karena syahwat, didasari karena nafsu. Tapi dulu enggak. Sekalipun mereka saling mencintai, tapi mereka enggak mau didasari karena nafsu dan syahwat. Karena itu keyakinan tetap mereka utamakan. Karena berbeda, cintanya itu dihargai, tapi mereka tidak bisa bersatu di dunia. Dan mereka yang meyakini itu. Lah subhanallah, yang muslim ini sakit, laki yang muslim ini sakit. Hidupnya muslim ini, taat ibadah, kesehariannya ibadah, mestinya meninggal dalam keadaan muslim dia surga. Tapi subhanallah, di akhir usianya dalam keadaan sakit dia berpikir, aduh, kalau aku meninggal dalam keadaan Islam, kalau aku meninggal dalam keadaan Islam, aku gak bisa berkumpul dengan dia di dunia dan juga di akhirat. Kalau aku meninggal dalam keadaan Islam, aku tidak bisa berkumpul dengan dia di dunia, karena aku sekarang sudah sekarat, mau mati. Juga di akhirat. Kenapa? Dia punya anggapan si perempuan itu bukan Islam. Kalau bukan Islam, bukan surga tempatnya. Gak bisa berkumpul di akhirat juga akhirnya. Akhirnya murtad dia. Murtad di akhir usianya. Lah kurang apa coba? Di masa kehidupannya, muslim dia. Rajin ibadah, rajin taat. Tapi subhanallah, tinggal beberapa saat dari kematiannya, keluar dari Islam. Yang perempuan memiliki keyakinan, lah kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, aku gak bisa berkumpul dengan dia di dunia, nanti di akhirat. Masuk Islam yang perempuan. Yang perempuan masuk Islam. Sama di akhir usianya juga. Wah subhanallah. Lihat kehidupannya dengan kekufurannya, dengan kemusyrikannya, dengan kemaksiatannya, tapi di akhir usianya aslamat, masuk Islam. Yang laki irtad, yang perempuan aslamat, yang laki murtad, yang perempuan masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Ketentuannya Allah yang dahulu. Allah telah menentukan bahwa yang laki itu kehidupannya seperti melakukan amalan penduduk surga, tapi tinggal selangkah masuk surga. Tapi ketentuan Allah yang dahulu menentukan dia bukan ahli jannah, penduduk surga, sehingga dia masuk neraka. Di akhir usianya dia melakukan amalan penduduk neraka, musyrik atau munafik atau kafir. Sebaliknya perempuan tadi itu, di atas dunia dalam kehidupannya dia melakukan penduduk amalan penduduk neraka, tinggal selangkah lagi neraka. Tapi ketentuannya Allah dahulu menjadikan si perempuan ini min ahlil jannah, sehingga di akhir usianya aslamat, masuk Islam, sehingga membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu innar rajula la ya'malu bi ya'malu amala ahlil jannah fi ma yabdul linnas wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu bi la ya'malu amala ahlin nar fi ma yabdul linnas wa huwa min ahlil jannah. Ya, seseorang melakukan perbuatan penduduk surga yang nampak, yang terlihat di mata manusia, di lingkungannya, tapi dia sebetulnya min ahlinar, dari penduduk neraka. Dan seseorang melakukan amalan penduduk neraka, nampak di lingkungan, ya, terlihat di lingkungan dia melakukan amalan penduduk neraka, tapi bukan penduduk neraka, dia min ahlil jannah. Dia termasuk ahlil jannah. Karena apa? Husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Karena itu nilainya itu ada pada akhir. Nilai itu pada akhir. Balapan. Balapan motor itu nilainya bukan di pertama. Intin mulai startnya nomor terakhir yang dihitung itu bukan startnya. Apa? Finish. Lomba lari. Ada 100 orang, inti nomor ke 100. Tetap yang menjadi juara itu yang finish nomor 1, sekalipun mulainya dia nomor 100. Ya. Manusia dalam kehidupan itu dinilai bukan waktu hidupnya, tapi dinilai pada akhirnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Tergantung akhirnya. Tergantung akhir. Lah, untuk menjadikan tergantung akhir ini baik, tidak lepas dari kehidupannya. Paham ya? Jadi nilainya kita itu ada pada akhir. Kita sekarang enggak bisa menentukan, oh sing biasana masjid iki surga. Sing biasana musala surga, sing biasana majelis surga, enggak bisa. Oh, sing biasana gereja iku neraka. Oh, sing biasa mangan babi neraka, sing biasa mabuk neraka, enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Semua tergantung pada akhir. Lah kita bisa akhir itu husnul khatimah atau su'ul khatimah tergantung perjalanan kehidupan. Tergantung perjalanan kehidupan. Jadi kehidupan yang kita jalani itu bisa membantu mengetahui khatimah kita, penutup kita. Faham enggak ya? Perjalanan kehidupan ini bisa membantu mengetahui, tapi bukan menjadi kepastian. Bisa membantu kita mengetahui ditutupnya kita dalam keadaan apa, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi tidak bisa menjadi kepastian. Karena apa? Yang mengetahui kepastian hanya Allah. Karena itu Nabi mengatakan yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Ya, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati, akan meninggal sesuai kebiasaan kehidupan. Itu apa garis besarnya. Jadi garis besarnya seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ini garis besarnya. Tapi ada juga yang di luar itu. Kebiasaan hidupnya jelek tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kebiasaan hidupnya baik tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ada. Tapi kebanyakan orang itu akan meninggal sesuai kebiasaan hidupnya. Nah karena itu jangan menghakimi orang, ini ahli nar, ini ahli jannah. Tapi kita doakan mudah-mudahan dia min ahli jannah. Kalau misalnya kita lihat orang maksiat, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Bukan mudah-mudahan min ahli nar, tapi mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Ya, mendapatkan hidayah. Lah kita yang memiliki tanda husnul khatimah, jangan sombong, jangan bangga diri. Jangan sombong, jangan bangga diri. Oh karena kita lihat, kita perhatikan diri kita, alhamdulillah, ana ngaji, ana mondok, ana belajar, ana ya, aktif sholat lima waktu, min ahlil jannah ana. Oh sombong atau bangga diri, jangan. Karena tetap kita gak tahu ditutup usia kita dalam keadaan apa. Karena itu para salafus soleh yang rajin taat ibadah, yang tidak lepas kesehariannya ketaatan dan ibadah, mereka itu selalu menangisi, selalu takut. Karena apa? Mereka gak tahu akhirnya ditutup dalam keadaan apa. Itu yang rajin ibadah, yang taat istiqomah, menjalankan kebaikan. Lah kita kan masih belum seperti mereka, sedikit pun belum seperti mereka kita. Lah kok kita merasa bangga karena kita sudah sholat, karena kita ini ngaji, karena kita ini, jangan. Tapi kita harus selalu memohon untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.